Ini adalah pertemuan yang ke-13 dalam membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الإمام العلامة أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. Sekarang masih di dalam bab tayamum, bagaimana cara bertayamum bagi orang yang sakit, dan sakitnya ini bukan sakit yang tidak boleh kena air ke seluruh badan, akan tetapi sakit yang tidak boleh terkena air separuh badan ataupun sebagian anggota badan. Pada pertemuan sebelumnya telah dikatakan apabila tayamum untuk junub, janabah, hadas besar, dan ada sebagian anggota badan yang tidak boleh kena air dan tidak dipakai gips ataupun perban, maksudnya tidak ada sesuatu yang menghalangi masuk air ke dalam anggota badan itu, maka dia harus mandi mengenai anggota badan dia yang sehat dahulu, kemudian anggota badan dia yang sakit, untuk anggota badan dia yang sakit yang tidak boleh kena air, maka dia harus tayamum. Untuk hadas besar ini tidak perlu tartib, tidak perlu harus kapan sih tayamumnya, terserah mau tayamum dulu baru kemudian mandi, mau mandi dulu baru kemudian tayamum, silakan. Nah, ketika beliau beranjak kepada kasus hadas kecil, beliau mengatakan fa in kana muhditan, apabila orang yang sakit tersebut yang tidak boleh terkena air di salah satu anggota badan, muhditan, berhadas kecil, fal afdhal, pendapat yang paling kuat, ishtiratut tayammumi waqta ghaslil 'alil, disyaratkan dia bertayamum waktu mencuci mencuci anggota yang sakit tersebut. Misal, anggota yang sakit adalah tangan. Tangan tidak boleh terkena air dan tidak dipakaikan perban. Maka bagaimana cara berwudunya? Berwudu yang pertama adalah membasuh muka. Jangan tayamum dulu, membasuh muka. Kemudian membasuh tangan anggota yang boleh kena air dulu. Misalnya boleh kena air separuh, ini ke bawah misalnya. Ini basuh seluruhnya, min boleh kena air semuanya. Sudah, baru kemudian tayamum. Karena apa? Karena anggota badan yang tidak boleh kena air adalah tangan. Kapan waktu mencuci tangan? Waktu mencuci tangan adalah setelah mencuci muka. Maka kita tayamum setelah mencuci muka. Nah, begitu juga apabila misalnya lukanya di kaki. Kapan tayamumnya? Setelah membasuh kepala. Kita cuci kaki yang anggota yang masih sehat. Kemudian untuk yang tidak terkena air, silahkan kita tayamum. Kalau yang luka muka, begitu juga. Tayamum dulu untuk muka, kemudian baru membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Fa in juriha udwahu, apabila yang luka tidak boleh terkena air, udwahu, dua anggota badan dia, dua anggota wudhu dia, orang tua di sini maksudnya dua anggota wudhu dia, fatayamumani, maka dua kali tayamum. Contohnya, luka di tangan dan di kaki, tidak boleh kena air. Baik, sekarang basuh muka dulu, wudhu. Kemudian, basuh tangan anggota yang masih sehat, sisanya yang tidak terkena air dari tangan, tayamum. Untuk menghilangkan hadas dari tangan. Kemudian usap kepala. Kemudian sekarang saatnya cuci kaki. Sedangkan kaki tidak boleh terkena air, tayamum lagi untuk sekarang giliran menghilangkan hadas kecil dari kaki. Karena kenapa ini semuanya? Karena tayamum harus tartib berurutan. Maka menghilangkan hadas dari anggota badan juga harus berurutan, baik dengan wudu ataupun dengan tayamum. Ya, dipahami ya? Beda antara hadas besar, terserah mau tayamum dulu ataupun mandi dulu, terserah, karena tidak ada hubungannya berurutan anggota badan. Beda dengan wudu. Wa in kana kajabiratin la yumkinu nad'uha wa talaf sahiha wa tayammama kama sabaq. Naam. Apabila yang ini semuanya adalah apabila tidak ada perban. Tidak ada perban. Sekarang disebutkan wa in kana kajabiratin, maksudnya apabila ada penghalang air. Wa in kana, maksud di sini adalah wa in kana 'alal 'adili satirun. Kalau yang sebelumnya kan wa in lam yakun 'alaihi satirun, yang dulu yang sebelumnya. Wa idza tana'a 'amaluhu fi 'udwin in lam yakun 'alaihi satirun. Sekarang beliau mengatakan wa in kana, gitu aja. Ini maksudnya wa idzam tan'ati 'amaluhu fi 'udwin wa in kana 'alaihi satirun. Itu maksudnya. Sekarang anggota badannya ini, anggota yang tidak boleh kena air, ada penghalang. Kajabiratin, seperti perban ataupun gips. Intinya segala penghalang air lah. La yumkinu naz'uha, yang tidak mungkin, tidak boleh untuk dicopot. Karena kalau dicopot malah akan membahayakan, malah akan memudaratkan dia, menambah sakit dia. Apa bagaimana caranya? Hampir sama caranya. Ghassala as-sahiha. Maka sama seperti yang tidak ada perban, yang dicuci anggota badan yang sehat dulu. Wa tayammama kama sabaqa, dan dia bertayamum juga seperti yang sebelumnya, maksudnya secara tertib, secara berurutan. Ini sampai di sini sama kasusnya, cara tayamumnya, cara wudu dan tayamum dengan orang yang sakit tanpa perban. Baik. Wa yajibu ma'a dzalika mashu kulli jabiratihi bima'in. Nah, ini yang bedanya. Kalau yang ada perban, wajibu ma'adzalika, dan wajib bersama dengan membasuh yang sehat dan bertayamum. Ada yang wajib lain yang ketiga yang beda dengan yang kalau tidak ada perban. Mashu kulli jabiratihi bima, mengusap perbannya dengan air. Kalau tadi wudu cuci saja yang sehat, kemudian yang masih tidak belum terkena air, tayamum. Tayamum seperti nanti cara-cara bertayamum. Kalau yang sekarang ada perban, selain kita tayamum, usap dulu ke tempat perban itu. Baik. Kenapa yang kalau tidak ada yang tidak ada perban, tidak perlu diusap air, tidak perlu dikasih air gini? Karena ini anggota tubuh yang harusnya dicuci. Begitu tidak boleh dicuci gara-gara sakit, maka tidak ada pengganti kecuali tayamum. Sedangkan yang ada perban, kenapa diwajibkan untuk mengusap? Dikiaskan kepada mengusap khuf. Karena dalam wudu ada kasus bolehnya mengusap sesuatu di atas sesuatu penghalang air, yaitu khuf. Nah, begitu juga sekarang orang yang sakit pun wajib diusap. Cuma kalau nggak ada perban, nggak boleh pakai perban, misalnya sakitnya terbakar, kan nggak boleh pakai perban misalnya. Nah, ini tidak perlu diusap dengan air, cukup langsung tayamum saja. Baik. Waqila ba'dhuha. Waqila ba'dhuha. Ada pendapat yang dhaif yang mengatakan yang diusap sebagiannya saja. Tapi beliau mengatakan yang rajih diusap seluruh perban tersebut. Baik. Sehingga saya nama li ta'bin tsanin wa lam yuhdith lam yu'id al-junbu ghuslan. Baik. Fa idza tayammama li fardhin tsanin. Nah, apabila kemudian dia ingin tayammum untuk sholat wajib yang kedua. Di fardhin tsanin maksudnya ini sholat wajib yang kedua ataupun amalan yang wajib tayammum yang kedua. Maksudnya di dalam fikih Syafi'i mereka mengatakan sekali tayammum cuma boleh untuk satu sholat wajib. Sekali tayammum cuma boleh untuk satu sholat wajib. Walaupun setelah kita tayammum untuk sholat maghrib, kemudian sholat isya belum batal tayammum, belum keluar kentut, belum kita menyentuh perempuan, misalnya dalam mazhab Syafi'i, belum tidur, yang penting belum batal wudhu. Tetap tidak boleh sholat isya dengan tayammum sholat maghrib, harus tayammum lagi untuk sholat isya. Tayammumnya batal dengan mau ataupun ingin melaksanakan sholat fardu yang kedua. Nah, sekarang beliau mengatakan, orang sakit tadi, yang tidak boleh terkena air tadi, dia bertayamum untuk anggota badan dia yang sakit. Maka beliau mengatakan, baik, sekarang dia wudu anggota badan yang sehat, bertayamum untuk anggota badan yang sakit, untuk sholat maghrib. Untuk sholat maghrib. Begitu masuk ke waktu sholat isya, mau sholat isya, ini kasusnya. Fa'idha tayammama li fardhin tsanin. Apabila dia ingin bertayamum lagi untuk sholat wajib yang kedua ini, yang sholat isya ini. Walam yuhdith, namun dia belum hadas. Belum batal wudhunya. Dia kan tadi menggabungkan antara wudhu dengan tayammum. Cuma wudhunya belum batal. Walam yuhdid. Lam yu'idil junubu ghuslan. Maka orang yang junub tidak perlu harus mandi lagi. Orang yang junub tidak perlu harus mandi lagi. Kenapa? Karena tadi sudah mandi. Cuma tidak seluruh anggota badan. Tidak seluruh anggota badan. Jadi dia cukup untuk sholat yang kedua tayammum saja. Tidak perlu harus ada anggota yang dibasuh di dalam anggota badan dia. Ini kalau junub. Untuk sholat yang kedua cukup tayammum saja, tidak perlu mandi lagi. Nah, ini aja. Baik, lanjut. Wa yu'idul muhditsu ma ba'da 'alilihi. Nah, wa yu'idul muhditsu sekarang bedanya dengan orang yang berhadas, berhadas kecil. Wa yu'idul muhditsu, sedangkan orang yang berhadas kecil, yu'id, mengulangi lagi, ma ba'dal alilihi, yaitu mencuci anggota yang setelah anggota dia yang sakit. Wa yu'idul muhditsu, orang yang berhadas kecil, mengulangi lagi, ma di sini maksudnya, ghaslama, yaitu mencuci anggota badan yang setelah dia sakit tadi. Contoh, tadi sakitnya di tangan. Baik, saya sholat maghrib untuk sakit yang di tangan ini. Saya wudhu, kemudian saya cuci tangan yang sehat, kemudian tangan yang sakit ini saya tayamum. Sudah? Kemudian nanti acara tayamum insya Allah akan kita sebutkan. Kemudian saya ngusap kepala. Kemudian saya ngusap kaki. Sholat maghrib. Saya membentuk kaki, sholat maghrib. Waktu isya, saya tidak boleh sholat isya langsung gara-gara, walaupun saya tidak batal wudhu, gara-gara saya ada tayamum tadi, mencampur antara wudhu dengan tayamum. Bagaimana caranya? Saya harus tayamum lagi. Tapi tidak perlu wudhu, tayamum lagi. Nah, saya tayamum. Untuk apa ini tayamum saya ini? Sakitnya di mana? Di tangan. Berarti saya tayamum ini untuk mengangkat hadas yang ada di tangan. Hadas kepala, hadas muka belum batal. Yang batal hadas yang di tangan. Saya wudu untuk mengangkat hadas di tangan. Gara-gara hadas di tangan tadi ada lagi, berarti hadas yang setelah tangan batal, kan? Namanya wudu harus berurutan. Hadas di muka masih hadas di muka sudah terangkat di wudu yang pertama. Tidak perlu saya cuci. Hadas di tangan, begitu mau sholat yang kedua, ada lagi hadasnya. Walaupun belum kentut. Kenapa? Karena mau sholat yang kedua. Berhadas lagi tangan, hadas. Bagaimana cara mengangkat hadas di tangan? Tayamum. Baik, tayamum. Kalau tangan kemudian berhadas lagi, berarti yang setelah tangan pasti berhadas. Kenapa? Karena namanya wudu harus berurutan. Kalau hadas belum sempurna terangkat, kalau tangan belum sempurna terangkat hadasnya, maka yang setelah tangan pun masih berhadas. Inilah yang disebutkan. Wa yu'idul muhditsu ma ba'da ahlihi. Tayamum, kemudian dia ngusap lagi kepala, membasuh kaki. Aneh caranya, kan? Nah, itulah. Ini anak cuma ingin agar masalah rajih atau tidaknya nanti antum silakan thalabul ilmi, silakan mengkaji, membandingkan dengan pendapat ulama yang lain. Anak cuma ingin memahami, inilah fikih Syafi'i. Bagaimana cara berwudunya orang yang sakit. Silakan antum nanti, kalau antum pulang misalnya, berdialog dengan orang di sana, ayo dialog yang mana? Kira-kira kan mereka belum pernah belajar ya. Baik. Faqila yasta'nitan. Ini pendapat yang rajih menurut Imam Raqi. Faqila ada pendapat yang baik yasta'nitan. Ujunuk dengan orang yang berhadas kecil ini harus ulang dari awal lagi. Mandi lagi. Ini ada pendapat yang baik, yang baik. Faqila Waqila al-muhditsu kajunubin. Orang yang junub dengan orang yang berhadas kecil sama saja. Sama-sama tidak perlu mencuci anggota badan setelah tayamum. Cukup tayamum saja. Ini ada tiga pendapat. Yang pertama, beda antara junub dengan antara orang junub dengan orang berhadas kecil. Junub cukup tayamum saja, tidak usah cuci-cuci lagi. Kalau orang yang berhadas kecil, tayamum dan mencuci anggota yang setelah anggota yang tayamum itu. Anggota yang sakit. Nah, pendapat yang kedua, yang dhaif, bahwasanya kedua-duanya orang berhadas besar dan berhadas kecil sama-sama harus mengulangi mandi lagi. Yang buat juduk mandi lagi, yang ini berhadas besar, ulang dari awal lagi. Waqila pendapat yang ketiga, yang juga baik menurut Imam Tawfi, al-muhditsu kajunub. Orang yang berhadas besar, yang katanya tidak usah mencuci lagi, cukup tayamum saja. Begitu juga orang yang berhadas kecil, tayamum saja. Tidak usah mencuci anggota badan yang setelah badan yang sakit. Untuk hadza salitsu afahu wallahu a'lam. Cuma Imam An-Nawawi mengatakan yang paling kuat menurut saya adalah yang ketiga ini. Orang yang berjunub sama dengan orang yang hadas kecil. Maksudnya cukup tayamum saja, tidak usah mencuci lagi. Kenapa? Karena yang batal cuma tayamumnya. Sedangkan wudunya masih ada. Kenapa? Karena wudunya tidak batal, tidak ada pembatal-pembatal wudu. Tapi kenapa wajib tayamum? Karena dhaif sekali tayamum untuk melakukan sholat yang kedua. Bukan gara-gara dia berhadas. Cuma gara-gara dhaif dengan tayamum untuk melakukan sholat yang kedua. Hadasnya sudah terangkat. Baik, tolong nanti dibaca lagi, dipahami apa maksudnya ini. Baik. Faslun fi syurutit tayammumi wa kaifiyatih. Nah, sekarang kita masuk ke pasal bagaimana syarat-syarat tayammum, apa saja yang boleh tayammum, apa saja yang dibasuh, apa dan tata caranya. Baik. Ya tayammamu bi kulli turabin tahirin hatta ma yudawa bih. Nah, disyaratkan bertayammum, ya tayammamu, karena kita dalam masalah syarat, disyaratkan bertayammum bi kulli turabin tahirin, dengan setiap tanah yang suci. Tidak boleh tanah yang najis. hatta ma yudawa bihi, walaupun dengan tanah yang boleh digunakan untuk berobat. Dan saya enggak tahu ini bentuk tanahnya bagaimana, cuma di Taptinul Armani, saya enggak tahu apa ini. Seperti tanah Armani, li'annahu min tabaqatil ardh. Berarti ada tanah yang bisa digunakan untuk berobat, wallahu alam. Yang jelas dia adalah tanah. Baik. Wa bi ramlin fihi ghubarun. Wa bi ramlin. Dengan ramli, mana ramli? Dengan timar, yaitu kerikil ataupun pasir, bukan tanah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bolehnya dengan anggota tanah ini, yang selain tanah, batu-batu kecil ataupun pasir, dengan syarat di atasnya ada debu. Dan debu ini maksudnya debu tanah ya, bukan debu-debu yang kotor, debu-debu dari al-ankabut ini ya. Baik. Wala bima'dinin. Wala bima'dinin, bukan dengan barang tambang yang lain. Enggak boleh, walaupun dia dari dalam tanah. Baik. Wasuhaqati khazafin. Nah, ini saya enggak tahu apa arti suhaqah di sini. Suhaqah artinya polesan. Makanya, polesan. Khazaf artinya adalah keramik. Di dalam syarah disebutkan bahwasanya ma yukhadu minattini wa yushwa, yaitu benda-benda yang dibuat dari tanah liat kemudian dibakar. Jadi sekarang bentuknya sekarang jadi keramik, atau saya dikatakan keramik ya. Itu monyet yang pakai mikrofon kan keramik namanya itu. Keramik. Itu dia di sudah bentuk lainnya, bentuknya sudah lain, ada sudah terpoles banget, licin, jadi bukan lagi tidak lagi disebutkan dalam syarat, tidak lagi min tabi'ati at-turab, sudah lepas ataupun sudah beda sekali dari bentuk tanah yang asli. Ini tidak boleh. Barang tambang, kemudian keramik ini juga hasil polesan dari keramik yang sudah halus itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh tanah yang bercampur dengan tepung. Wanahwihi. Dan sejenis yang selain tepung. Misalnya seperti serbuk gergaji. Kemudian sekam. Kenapa? Dikatakan nanti. Jangan-jangan ketika kita tayamum. Ketika kita tayamum gini tepung. Sedangkan tanah bercampur dengan tepung. Di tangan kita ini tepung di depan, tepung di sini, tanah di tangan, tepungnya di atasnya. Jadi kita masukkan ke muka yang kena tepungnya, tahu kan? Jadi misalnya ini diperbesar 20.000 kali ya. Ini misalnya tanah, tepungnya seperti ini juga bercampur. Pas kita tepuk seperti ini, terangkat. Ternyata tepungnya yang di depan, kita masuk ke muka yang kena tepung. Ini maksudnya di antara sebab inilah kenapa tidak boleh tanah yang bercampur dengan tepung. Wa in qalla al-khaliqu wa qila in qalla al-khaliqu jaza. Ada pendapat yang dhaif, kalau memang sedikit tepungnya boleh. Mungkin ini al-hukmu bil ghalib, karena memberikan hukum atau membolehkan gara-gara sesuatu yang banyak. Kalau sedikit tidak mengapa. Cuma ini pendapat yang baik. Wala bi mustamalin 'ala sahih. Dan juga tidak boleh bertayamum dengan bekas. Itu mustamal, seperti tidak boleh berwudu dengan air mustamal, begitu juga tidak boleh bertayamum dengan tanah mustamal. Wa huwa ma baqiya bi 'udwi. Wa huwa ma baqiya bi 'udwi. Yang enggak boleh lagi ngambil yang di sini. Ya, boleh mustamal katanya. Wa kadza ma tanatara fil asah. Begitu juga apa-apa ya. Tanatara apa yang berjatuhan dari anggota. Enggak boleh keluar dari anggota tayamum, begitu juga debu-debu yang berjatuhan dari anggota. Wa istaratu qasduhu. Nah, yang syarat yang kedua, disyaratkan harus ada apa maksud wa yustaratu qabdu. Disyaratkan harus ada maksud untuk mengambil tanah. Ayat. Kalau safathu rihun alaihi faraddadahu wa nawa lam yujiz. Walau safathu rihun alaihi faraddadahu. Apabila ada angin membawa debu. Nah, ada angin membawa debu. Debu vulkanik. Nah, misalnya. Safathu rihun faraddadahu. Kemudian dimaksudkan. Karena ini bukan maksud dia maksud di sini adalah memaksudkan mendatangkan tanah ke anggota ATM. Nah, seandainya kalau yang mendatangkan tanah bukan dia, akan tapi yang lain seperti ini, kemudian tangan dijinikan, tidak boleh. Wanawa lam yujid. Dan dia juga berniat, walaupun berniat. Ini bedakan antara berniat dengan maksud ya. Di sini dalam tayamum ada beda. Berniat, niat itu adalah niat itu masalah mengangkat membolehkan sholat. Jadi ada masalah apa saja yang boleh diniatkan di dalam tayamum. Niat apa saja? Niat membolehkan sholat. Karena menurut mereka tayamum untuk membolehkan sholat bukan untuk mengangkat hadas menurut mazhab Imam Syafi'i. Bedakan antara niat dengan qasd. Di sini qasd memaksudkan mendatangkan tanah ke anggota. Niat lain lagi nanti. Niat untuk membolehkan sholat. Ini adalah beda antara maksud dengan niat di dalam tayamum. Walau yumimna biiznihi jaza. Apabila dia ditayamumkan oleh orang lain. Nah, sebagaimana wudu makruh dikatakan dalam wudu bahwasanya minta isti'anah dari orang lain yang mewudukan. Adapun di sini beliau mengatakan apabila ditayamumkan oleh orang lain, berarti dia orang lain yang memaksudkan mendatangkan tanah ke anggota tubuhnya, jaza, boleh. Walau yumima bi idznihi, apabila ada orang lain mentayamumkan dia dengan izin dia, boleh. Waqila yustaratu 'udrun. Ada pendapat yang dhaif. Tidak boleh ditayamumkan oleh orang lain kecuali kalau dia uzur. Disyaratkan harus ada orang uzur, orang yang tidak mampu bertayamum sendiri baru dibolehkan tayamum orang lain. Cuma pendapat ini pendapat yang dhaif. Baik. Cukup hanya ini untuk hari ini. Insyaallah nanti malam habis isya juga kita akan lanjutkan kembali. Tolong dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Ya. Mungkin ini tidak cukup besar kali baca karena ini suatu yang mungkin baru menurut yang kita dapatkan ya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.